إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة برحمة الله سبحانه وتعالى selalu kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita mengingat bahwa kita semua diciptakan adalah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Maka oleh karena itu, ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat sungguh sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas ibadah, kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada zaman yang penuh dengan ujian, cobaan siang dan malam di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di dalam rumah tangga kita. Maka kita ulangi kembali bahwa ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah sangat dibutuhkan untuk kita memperjuangkan akidah kita, untuk kita memperjuangkan akhlak kita dan manhaj kita. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bersama bahwa segala yang terucap dari lisan-lisan kita ataupun yang kita buat, yang kita lakukan dari seluruh anggota tubuh kita, semuanya itu akan tercatat, dicatat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang hamba melafadzkan sebuah lafaz, mengucapkan sebuah ucapan kecuali di situ ada raqibun atid yang selalu mencatat dan mengawasi segala apa yang kita perbuat. Maka oleh karena itu, seorang muslim yang baik, maka dia harus selalu mempertimbangkan setiap ucapan dan perbuatan dia, jangan sampai ada penyesalan. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in." Pada hari setiap jiwa akan mendapati apa yang dia perbuat hadir, ada, tercatat, baik itu dari perbuatan baik ataupun perbuatan jelek yang pernah dia lakukan. Bahkan di antara mereka ada yang berkeluh kesah dengan apa yang tertulis dari catatan-catatan amal yang tertulis dan dipampangkan kepada dia pada yaumal mahsyar, hari pengadilan, yang mana tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari itu. Semuanya diputuskan oleh Allah dengan seadil-adilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha melihat dan mengetahui segala apa yang diperbuat oleh hamba. Sebagai iqamatul hujjah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka catatan-catatan mereka. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, dan dibentangkanlah Alkitab, diletakkanlah Alkitab dan dibentangkan di hadapannya. Maka engkau melihat ketika itu orang-orang mujrim, orang-orang jahat yang banyak melakukan kemungkaran dan dosa. Mushfiqina mimma fihi, dia takut dengan apa yang tercatat di dalam catatan amal tersebut. Wa yaquluna ya wailatana, dan dia berkata, berkeluh kesah, mali hadzal kitab, celaka bagi kami, ada apa dengan catatan ini? Tidak ada sesuatu yang besar maupun kecil melainkan tertulis di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan dia mendapati apa yang dia perbuat tertulis padanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu tidak menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Ibarallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sadar bahwa di hadapan kita ada sakratul maut. Kita semua sadar bahwa kita akan menyusul saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita akan diusung oleh saudara-saudara kita ke tempat peristirahatan kita yang terakhir kali, sebagaimana hal itu kita, sebagaimana orang yang telah mendahului kita, kita antarkan ke tempat peristirahatan mereka untuk yang terakhir kalinya. Kita semua menyadarinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, dimanapun kalian berada, maka kalian pasti akan didapati oleh al-maut, walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh, tidak ada yang bisa menghindar darinya. Namun, walaupun kita menyadarinya, namun masih banyak di antara kita yang lalai. Sudahkah kita mempersiapkan hal-hal yang penting dan perlu untuk kita menghadapi kematian tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dan memerintahkan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan putra-putra kalian melalaikan kalian. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai harta dan putra-putra kalian melalaikan kalian untuk berzikir kepada Allah. Zikrullah prioritas, ibadah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita dahulukan dibanding segala apa yang ada di muka bumi ini. Bahkan harus lebih kita prioritaskan dibandingkan kebutuhan pribadi kita. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kalian terlalaikan dengan harta dan anak-anak kalian sehingga kalian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan infakkanlah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian al-maut, sehingga setelah al-maut tersebut datang kepadanya, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andai engkau mengakhirkan walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sesaat, fa asaddaqu wa akum minas salihin, sehingga saya akan bersedekah, akan berbuat baik dan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Namun itu hanyalah sebuah penyesalan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Semua penyesalan tersebut tidak akan berarti dan tidak akan berguna. Hatta idza jaa'a hadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai datang kepada salah seorang di antara mereka al-maut, kematian, dia berkata memohon kepada Allah, "Rabbirji'un, kembalikan saya wahai Allah, wahai Rabbku, la'alli a'malu salihan fi ma tarak." Agar aku bisa, mudah-mudahan saya bisa beramal saleh dari apa saja yang telah saya lalaikan. Kalla innaha kalimatun, sekali-kali tidak, kata Allah. Itu hanyalah sebuah ucapan, kalimat yang diucapkan olehnya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, alam barzakh, antara kehidupan dunia dan akhirat, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Ibadallah, ma'asyiral muslimin. Sehingga oleh karena itu, sudah semestinya setiap orang memanfaatkan apa yang dia bisa, apa yang dia miliki untuk beramal sebelum datang hari kematian tersebut, sebelum datang hari yang mana tidak diterima lagi penyesalan, tidak diterima lagi taubat. Yang ada ketika itu adalah pembalasan. Tidak ada lagi amal, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah kebajikan-kebajikan yang telah tercatat di dalam catatan-catatan amalan kita. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran betapa dahsyatnya sakratul maut, terlebih terhadap orang-orang zalim, orang-orang jahat, terhadap orang-orang yang lalai akan perintah-perintah Allah, lupa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menyengaja di dalam kejelekan-kejelekan, tidak peduli akan norma-norma Islam. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum takfurun. Walau tara idz zalimun, betapa mengerikannya sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim, fi ghamaratil maut, berada di dalam, di bawah tekanan al-maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat membentangkan tangan mereka, malakul maut membentangkan tangan mereka dan menghardik mereka, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian, al-yawma tujzauna adzabal hun, hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Wal-iyadzubillah. Bahkan di dalam hadis diterangkan ibarat besi panas kemudian dililitkan padanya kulit domba. Besi panas kemudian dililitkan padanya kulit domba, kemudian ditarik besi dan dipisahkan, ditarik besi dari kulitnya, dari kulit domba tersebut. Ibarat itulah kerasnya, susahnya, beratnya keluarnya ruh dari orang-orang yang zalim, wal'iyadzu billah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membandingkan antara kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak akan sebanding. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, maudiyun sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat sebuah cemeti di dalam jannah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya sebatas wadah dari sebuah cemeti, cambuk yang berada di jannah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan gemerlapnya kehidupan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebanding dengan satu sayap dari seekor nyamuk. Nabi mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Andai kata dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan sayap dari seekor nyamuk, masaqa kafiran minha syurbatama'in, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minuman kenikmatan kepada seorang kafir pun di muka bumi ini. Namun ternyata dunia itu lebih rendah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada sayap seekor nyamuk, sehingga Allah memperkenankan mereka untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini, yang tidak kekal ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sungguh dunia tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Segala kenikmatan yang ada di dunia ini, kenikmatan, kebahagiaan yang kita raih di dunia ini sifatnya hanya sesaat, sementara, dan itu pun didahului dengan kesusahan sebelumnya. Ada upaya untuk meraihnya dibandingkan dengan akhirat. Kenikmatan jannah mala'inun ra'at, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara biqalbi bashar, dan bahkan tidak pernah terbetik bagaimana bentuknya kenikmatan jannah tersebut di dalam hati seorang manusia. Maka oleh karena itu ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya sudah kita ketahui bersama. Namun apa yang kita lihat sungguh sangat berlawanan. Apa yang kita lihat dari kebanyakan umat manusia dan bahkan kaum muslimin, mereka melalaikan akhirat hanya untuk kepentingan duniawi. Karena kekhawatiran dari kemiskinan, dia lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka melihat contoh paling utama bagi umat Islam, kudwah paling utama bagi umat Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang fakir, seorang miskin. Maka tidak memudaratkan sedikit pun kepada beliau kemiskinan yang ada pada diri beliau, kefakiran yang ada pada diri beliau. Suatu ketika pernah dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada makanan hari ini? Kemudian istrinya menjawab, tidak ada wahai Rasul, kalau begitu saya akan berpuasa. Pernah datang kepada beliau tamu dan beliau mengatakan kepada istri-istri beliau, adakah yang bisa kita suguhkan kepada tamu kita? Para istri tersebut mengatakan, kita tidak memiliki apa yang bisa kita suguhkan, melainkan hanya air saja. Barakallahu fikum. Nabi kita adalah seorang yang fakir. Maka tentunya, barakallahu fikum, tidak semestinya kita khawatir dan takut akan kefakiran. Bahkan justru dengan bergelimangnya harta, itulah yang dikhawatirkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita. Mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan dari kalian. Walakin antusqa alaikumud dunya, akan tetapi yang saya khawatirkan adalah dunia ini dimudahkan bagi kalian. Dunia ini dibentangkan di hadapan kalian. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semua. Sehingga dengan bergelimangnya harta, kita menjadi lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Telah sampai kepada kita semua peringatan. Maka sungguh orang-orang yang memiliki hati yang bersihlah yang mampu untuk menjalankan peringatan tersebut. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fa'tabiru ya ulil albab, Ambillah ibrah pelajaran, wahai ulul albab, orang-orang yang memiliki mata hati. Fal mu'min ya'tabir, seorang mukmin seharusnya bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, sehingga dia akan berupaya untuk menjadi yang terbaik yang dia bisa, menjadi hamba Allah yang terbaik yang dia bisa, agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah kepada jalan yang benar. Ibadallah, suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Dunia beranjak menjauh meninggalkan kita, dan akhirat menghadap mendekat kepada kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap dari dunia dan akhirat ini ada putra-putra. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian bagian dari putra-putra akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian jadi hamba dunia ini. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini adalah hari bagi kita untuk beramal dan tidak ada hisab. Tidak ada perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amalun, dan besok pada hari akhirat adalah hari perhitungan dan tidak ada lagi bagi kita, dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua agar kita menjadi abnaul akhirah, dan menjauhkan kita semua dari sifat tamak terhadap perkara dunia ini yang melalaikan kita dari zikrullah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanhanil fahsyai wal munkari wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.